لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ حاضرين قوم مسلمين اثنان وسبعون هوى kemudian tercabang dari empat prinsip ini atau empat bagian ini menjadi 72 golongan, menjadi 70 hawa. Kemudian berkembang dan berkembang. Wa kulluha finnari illa wahidah. Sebutkanlah beliau, hatta tasira kulluha ila 2800 sampai berkembang setiap satunya menjadi 2800 kulluha dhalalah, semuanya sesat. Wa kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitab, dengan apa yang ada dalam kitab ini. Wa taqaduhu, dan dia meyakininya. Min ghairi ribatin fi qalbihi, tanpa adanya keraguan-keraguan dalam hatinya. Dan dia adalah sahibu sunnah, mengikuti sunnah. Bahwa naji insyaallah, maka dialah yang akan selamat insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah akan kita bacakan dalam kesempatan kita kali ini keterangan Syekh Shalal Fauzan yang berkaitan dengan ucapan beliau tadi di atas. Pembahasan pertama adalah tentang definisi bid'ah. Al-bid'atu ma uhditha fid din min ghairi dalilin min al-kitabi was sunnah. Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan oleh manusia dalam urusan agama tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Mimma yaz'umu ashabuhu an yataqarrab ila Allah. Mimma yaz'um ashabuhu an yataqarrab, dan para pelakunya menyangka bahwa dia sedang beribadah kepada Allah dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Baik itu berupa ibadat, ucapan ataupun perbuatan. Itulah definisi bid'ah. Pembahasan berikutnya, waikum muslimin, adalah kata beliau, bid'ah ini la ghaira fiha, tidak ada kebaikannya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Kan biasanya ada orang mengatakan, ya men bid'ah-bid'ah sing penting tesi main, masih ada kebaikannya. Jawabannya Syekh, tidak. Bid'ah itu tidak ada kebaikannya. Fayatub'idu anillah. Dan bid'ah itu menjauhkan orang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dinyalakan aja. Bid'ah itu menjauhkan pelakunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya apa? Bid'ah. Wali ashabiha syibhun bin nasara. Dan ahlul bid'ah itu memiliki keserupaan dengan kaum Nasara. Bid'ah itu, yakni pelakunya, ahlul bid'ah itu memiliki keserupaan dengan Nasara. Sebagaimana kaum Nasara membuat bid'ah ruhbaniyah, ibtada'uha, mereka mengada-adakan hal itu, sehingga yang namanya ahlu bid'ah itu serupa dengan Nasara yang mereka ini membikin-bikin bid'ah sampai agama mereka yang asli tidak ada lagi. Semuanya campur tangan tokoh-tokoh, semuanya bikinan tokoh-tokoh. Dan ini ayat kaum muslimin menimpa umat Islam, di mana ada di antara orang-orang yang beragama Islam namun tidaklah dia beragama kecuali dengan apa yang dibikin oleh manusia. Sunnah Nabi telah hilang dari mereka. Mereka beragama melalui ajaran-ajaran tokoh-tokoh mereka yang dipelajari oleh mereka, keputusan yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh mereka, tidak mempelajari yang sunnah, karena agama mereka memang bukan mengikuti yang sunnah. Pembahasan berikutnya wa muslimin. Qala syai anna usul al-bid'ah arba'atu abwab. Bid'ah-bid'ah itu memiliki empat bagian yang paling pokok. Yang dimaksudkan di sini adalah kelompok ahlul bid'ah yang sejumlah 72 golongan atau 72 golongan itu kalau ditarik pada ujungnya ada empat. Jadi ucapannya Syekh di sini beliau mengatakan bagian-bagian bid'ah yang paling besar ada empat bagian. Firaq alladhi dhaharat kathirtun jiddan walakin usulaha arba'u firaqin. Jadi kalau Anda ditanya bid'ah-bid'ah yang ada ini kembalinya menuju kepada empat hal. Bid'ah ini pokoknya itu, bid'ah ini pokoknya itu, terus seperti itu. Jadi bid'ah terbesar yang ini menjadi pokok, kemudian darinya tersebar bercabang sekian banyak sekte, ada empat waikum sini. Yang pertama, al-firqatul ula, firqatu syiah, kelompok syiah. Ini memiliki beberapa sekte dan aliran yang dia akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang kedua, Induk dari bid'ah yang kedua adalah al-firqatu qadariyah, firqatul qadariyah. Yang ketiga, firqatul khawarij, dan yang keempat al-firqatul rabi'atu al-murji'ah. Inilah dia kaum muslimin rahimani war jami'an, empat bid'ah yang paling besar, yang kemudian setelah itu semua bid'ah kembalinya keempat hal ini. Jadi bid'ah-bid'ah besar tersebut di awal-awal dulu, kemudian tersebar menjadi berbagai macam sekte-sekte yang semua bid'ah itu kembalinya kepada empat ini. Yang pertama Syiah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Khawarij, yang keempat Murji'ah. Empat ini kaum muslimin yang akan kita bacakan keterangan demi keterangannya pada kesempatan siang hari ini. Kita masuk sekte yang pertama, aliran Syiah. Qala Syekh Salaf Wazan, wa awwalu ma hadathat bimaqtali Uthman hinama ja'a Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Yang pertama kali memunculkan faham Syiah adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi di zaman setelah terbunuhnya Uthman ibn Affan. Ini sejarah awalnya, terjadi di zaman setelah terbunuhnya Khalifah Uthman ibn Affan, dibawa oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Sabah dari kaum Yahudi. Orang ini kaum muslimin mengajak manusia untuk mengikuti Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan Ali adalah seorang yang diwasiati atau diwasiatkan kepada Ali kekhalifahan ba'da Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sahabat adzalamuh, dan dia mengajarkan keyakinan bahwa para sahabat telah menzalimi Ali bin Abi Thalib. Ini faham Syiah. Ya. Wa ghadul hilafata minhu. Para sahabat yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman telah mengambil, menjarah kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka di saat itulah muncul orang-orang yang bersikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, menjadi syiahnya Ali. Syiah itu bahasa Indonesianya pengikut, pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam keadaan Ali mengingkari mereka, Syiah wa kaum muslimin disebutkan Syekh Salaf Fauzan terbagi menjadi empat bagian. Ini kita bicara tentang Syiah terbagi menjadi empat kelompok, empat bagian mereka. awwalu firqati syiah, firqah syiah yang pertama yang diberi nama oleh para ulama dengan kaum al-mufaddilah, syiah yang diberi nama istilah al-mufaddilah. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina yufaddiluna aliyan, mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas sahabat yang lainnya, sampai pun di atas Abu Bakar, Umar dan Uthman. Walakinnahum la yad'anuna fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Agar tetapi mereka ini tidak mencela, tidak mencela kekhalifahannya Abu Bakar, kekhalifahannya Umar, dan tidak mencela kekhalifahannya Uthman. Yang mereka katakan adalah inna aliyan afdal, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini mereka, ini di awal-awal Syiah hanya seperti itu, ya, mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, tanpa mencela Abu Bakar, tanpa mencela Umar dan Uthman. Ya. Mereka ini kaum muslimin meyakini keyakinan yang salah. Wa hadha khata'un. Ini adalah keyakinan yang salah. Fa Aliun huwa rabbul khulafa'ir rasyidin. Ali adalah khalifah yang keempat. Laisa afdal min Abi Bakar. Ali tidak lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar serta Uthman. Ali itu yang keempat, bukan lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadinnahu wa sallallahu radhiyallahu an, sampai pun beliau sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib, angkara ala man yufaddiluhu ala Abi Bakar dan Umar. Dia mengingkari orang-orang yang lebih mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Ini kelompok Syiah yang pertama. Ini belum sampai tingkatan yang berlebih. Ini sebuah kesalahan. Sehingga kalau antum dapati ada orang kok berpendapat Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka ketahuilah dia adalah Syiah. Cukup dengan itu, dia dikatakan sebagai orang yang terkena penyakit Syiah, yang disebut oleh para ulama dengan Syiah al-mufaddilah, Syiah yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Uthman, tanpa mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kelompok yang kedua, Syiah yang kedua, alladzina yaqulun, yaitu mereka-mereka yang mengatakan anna aliyan, bahwa sesungguhnya Ali adalah seorang yang diberi wasiat untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini Syiah sekte kedua lebih nemen, lebih buruk dibandingkan Syiah yang pertama tadi di atas, yang hanya mendahulukan Ali, lebih utama Ali daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ya. Sekte yang kedua ini, mereka mengatakan bahwasanya Ali adalah seorang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah. Wa huwa ahaqqu bil khilafah. Sehingga mereka meyakini Ali adalah seorang yang berhak atau paling berhak mendapatkan kekhalifahan. Wa khilafatu Abi Bakr wa Umar wa Utsman zulmun wa ihtisabun. Dan mereka pun meyakini bahwasanya kekhalifahannya Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah kekhalifahan yang jahat, yang zalim, yang ikhtisab, yang merampas kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah jenis yang kedua. Kaum Syiah jenis yang kedua, di mana mereka mengatakan sekali lagi Ali adalah orang yang mendapatkan wasiat sebagai khalifah. Dialah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Sehingga kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah bentuk apa? Bentuk pencurian dan perampasan dari Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Tentunya ini adalah kesalahan yang fatal. Dolalat, kesesatan yang sangat banyak pada sekte yang kedua ini. Sehingga kalau ada orang kau mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar, maka ketahuilah dia telah terkena penyakit Syiah. Sekte yang ketiga masih aliran Syiah. Sekte yang ketiga adalah Asy'atul Ghulat, Syiah yang nemen, ekstrim, Syiah yang berlebih-lebihan. Mereka mengatakan innar risalata li'aliyyin, risalah itu sebenarnya diperintahkan untuk diberikan kepada Ali. Walakinna Jibril khana, akan tetapi Jibril khianat, fasarafaha li Muhammad, kemudian Jibril memberikannya risalah itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah yang ekstrim. Mereka mengatakan kaum muslimin dengan kalimat yang jelas, khanal aminu wasadda'an haidarah, Jibril telah hianat dalam menyampaikan risalah seharusnya kepada Ali, ternyata dia memberikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekufuran, kekafiran, dan pelakunya dikafirkan oleh para ulama dikarenakan intinya mereka menolak kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka tidak mau percaya bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Bahkan mereka menuduh jelek Jibril telah hianat yang seharusnya diberikan risalah itu, kerasulan itu diberikan kepada Ali, malah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kekafiran. Syiah yang keempat, Syiah yang keempat ini lebih ekstrim daripada yang ketiga. ekstrimnya ekstrim, pasalnya ekstrim kuadrat pangkat tiga, yaitu adalah sia-sia yang mereka mengatakan inna aliyan ilahun, bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini sekte Syiah yang sudah sangat keterlaluan, yang sangat-sangat jelek dan buruk, yang mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Apakah ada ini wa kaum muslimin? Jawabannya ada. Bahkan di zamannya Ali bin Abi Thalib sendiri. Bahkan di zamannya Ali bin Abi Thalib sudah ada kaum Syiah yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Dikisahkan dalam sejarah, وهم الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار. Mereka ini adalah kaum yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan hidup-hidup. Hafarlahumul ahadid. Ali membuat parit besar, gali tanah. Digali tanah tersebut luas dan dalam. Wa auqada fi an-nar. Kemudian Ali memasukkan kayu-kayu, kemudian dinyalakan, menyalalah tempat yang luas tersebut dengan api bakar yang sangat besar. Kemudian Ali bin Abi Thalib melemparkan mereka ke dalam parit tersebut yang sudah nyala apinya hidup-hidup. Ini disebutkan dalam sejarah. Wahum ahya, dalam keadaan mereka hidup. Yurwa minu annahu qala lamma ra'aytul amra amran munkaran ajjajtu nari wa da'utu kumbaran atau kumbara. Tatkala aku melihat sebuah kemungkaran yang besar, maka aku nyalakan apiku dan aku panggil kumbaran, yakni salah satu pembantunya Ali bin Abi Thalib, untuk memasukkan mereka Syiah tadi yang mengatakan Ali adalah Tuhan, dimasukkan ke dalam api dibakar hidup-hidup. Mereka ini kaum muslimin, ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan kumbaran, salah satu pembantunya beliau, untuk membakar orang-orang Syiah, qalu lahu, mereka mengatakan anta huwa, anta huwa, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Dia yang dimaksudkan adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Ini sekte yang paling jelek, yang paling buruk, yang ada di kalangan kaum Syiah. Perbuatannya Ali bin Abi Thalib membakar mereka ini diingkari oleh para sahabat yang lain. Di antara yang mengingkari perbuatannya Ali membakar manusia dalam keadaan hidup-hidup adalah sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau meriwayatkan sebuah hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidaklah satu pun yang menyiksa manusia dengan api kecuali dia adalah Robnya api itu sendiri. Jadi yang membakar itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. menyiksa manusia dengan siksaannya berbentuk bakar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh manusia membakar manusia. Itu dilarang dalam agama kita. Karena itu Ali disalahkan oleh para sahabat dari sisi mengapa mereka dibakar hidup-hidup. Bukan dari sisi mengapa mereka dibunuh. Bukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma la yumani'mi fi qatlihim. Beliau tidak melarang untuk membunuhi kaum Syiah. Tetapi yang beliau larang adalah membunuhi mereka dengan cara dibakar hidup-hidup. Bisa dipahami hadirin? Ini kelompok yang pertama, yang dari situ muncul berbagai macam kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Yang kedua, kelompok pemimpin-pemimpin para bid'ah. Yang kedua adalah Firqatul Qadariyah. Firqatul Qadariyah ini wahai kaum muslimin, alladzina yunkiruna al-qadar, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Wa qad dhaharat fi awakhir asy sahabah. Kaum Qadariyah ini muncul di akhir-akhir zaman para sahabat. Di akhir-akhir zaman para sahabat. Syiah ini, Qadariyah ini wa kaum muslimin, ada dua jenis. Jenis yang pertama firqatul Qadariyatun Jibriyatun Jabriyatun Qadariyah yang bentuknya Jabriyah, yaitu orang-orang yang menetapkan takdir dengan hulu. Dan kelompok yang kedua Qadariyatun Nufaq, orang-orang yang menolak untuk beriman kepada takdir. Dan ini ada pembahasannya tersendiri tentang perihal takdir ini. Kelompok yang ketiga sekarang, kelompok yang besar yang darinya tercabang berbagai macam bid'ah setelahnya, adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Khawarij wa kaum muslimin telah kita ketahui bersama, alladzina yakhrujuna ala walil amr al-muslim, yaitu orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang muslim. Wasyukuna asatta'ah, dan mereka pun mematahkan tongkat ketatan kepada pemerintahnya. Ini kaum Khawarij. Juga termasuk dari keyakinan Khawarij adalah yukafiruna bil kaba'iri allati duna syirkin. Mereka mengkafirkan manusia dengan sebab melakukan dosa besar yang tidak termasuk dari kesyirikan. Mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar yang kedudukannya masih di bawah apa? Kesyirikan. Ini ciri khas Khawarij ada dua. Yang pertama memberontak kepada pemerintah muslim. Yang kedua mengkafirkan pelaku dosa besar yang itu kedudukannya masih di bawah kesyirikan dan kekufuran. Tetapi bagi khawarij dihukumi kafir. Untuk berikutnya kata Syekh Saleh Fauzan, wa yasahilluna dimal muslimin, mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini dia, ini khawarij. Perhatikan di sini ya, urutan-urutannya. Mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu falikum likafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang melakukan dosa besar berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Orang ini kafir kata dia, karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah ditandai dengan dia melakukan dosa-dosa besar. Setelah ini kaum muslimin, mereka menghalalkan darahnya dikarenakan orang kafir itu halal darahnya. Ini persis seperti ilmune wong Jawa, duk gaduk matuk. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian orang yang melakukan dosa besar berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka gadukaken kafir. Setelah kafir, orang kafir halal darahnya, maka mereka membunuhinya. Inilah paham singkat tentang khawarij, sehingga teramat sangat berbahaya jikalau sebuah negeri dipimpin oleh khawarij. Siapapun yang kedapatan oleh mereka melakukan dosa besar, tangkap, diklaim sebagai kafir dan dibunuh karena halal darahnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga kalau seandainya na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi, kalau kaum khawarij bisa menguasai negeri Indonesia ini, semoga tidak terjadi, maka bukan hanya pimpinan-pimpinan negara yang akan dibunuh oleh mereka, tetapi juga merebak kepada masyarakat, rakyat-rakyat jelata. Namun ketika mereka jatuh pada dosa besar, langsung dibunuh, dikarenakan tadi, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Orang yang melakukan dosa besar maka dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Akibat kafir maka halal darahnya. Inilah paham singkat tentang khawarij. Wahum ahlul ghuluwi, khawarij ini adalah satu kaum yang berbuat ghulu dalam urusan beragama, di mana mereka beragama namun yang mereka yakini di luar dari agama, yakni mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam dan ini adalah sesuatu yang melanggar hukum syariat. Kemudian sekte yang berikutnya, al-firqatul rabi'ah tuqabilu firqatul khawarij wa umul murji'ah. Faham murji'ah, asar jam berapa pak? 3 lebih 5, apa kurang 5? Ada yang tahu? Lebih 5 ya? Ya, masih ada waktu. Sekte yang keempat adalah kaum murji'ah. Kaum Murji'ah ini bertolak belakang dengan kaum Khawarij. Letak bertolak belakang yang dipahami. Khawarij mengatakan, siapa yang tidak beramal yang wajib, bahkan dia melakukan yang haram, maka kafir. Kalau Murji'ah mengatakan, siapa yang yakin saja, walaupun tidak beramal ibadah, walaupun dia berbuat dosa, tetap sebagai orang yang mukmin dengan iman yang sempurna. Khawarij, tidak. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang tidak mengamalkan kewajiban, kafir. Murji'ah, siapa yang hanya beriman dengan hati cukup, walaupun tidak beramal ibadah, dan walaupun dia melanggar dosa, tidak masalah. Dia tetap sebagai seorang yang mukmin, iman yang sempurna, selama dia berikrar dalam hatinya. Kalau antum ditanya, kepenak singin di pak? Kepenak singin di? Kepenak yang iman itu hanya di hati, tidak beribadah enggak apa-apa, berbuat dosa enggak apa-apa, karena perbuatan manusia tidak termasuk bagian dari keimanan. Niki kepenak pak, ning mlebu neraka. Dikarenakan ini sesat. Nah, karena itu beragama itu jangan mencari sing kepenak. Jadi wong Syiah kepenak, orang mau imbojo wadonane pirang-pirang, kayak darah bae pak, nang dibekur entuk wadonan. Ya. Tetapi itu kaum muslimin dolal, keyakinan yang menyimpang jauh dari Islam. Murji'ah itu bersekte-sekte. Qala Syekh Salaf Fauzan, asyadduhum al-Jahmiyah, yang paling parahnya dari kaum Murji'ah adalah Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan. Jadi Jahmiyah ini bagian sektenya Murji'ah. Ini dia. Nah, mereka meyakini, alladzina yaqulun, mereka mengatakan, innal imana huwa mujaradul ma'rifati fil qalb, fa idza arafa bi qalbi fa huwa mu'min walau lam ya'taqid. Jahmiyah mengatakan tentang iman, cukup orang itu tahu, cukup sudah. Walaupun dia tidak meyakininya dalam hati, sing penting ngerti. Orang butuh meyakini, apalagi kau beramal, enggak. Cukup kamu mengenal, mengerti Allah Rabbul Alamin, cukup kamu adalah mukmin. Ini Jahmiyah. Yang paling nemen, paling jelek, paling buruk adalah sekte kaum Jahmiyah. Sebelum kita masuk ke kaum muslimin ke pembahasan-pembahasan berikutnya, untuk perhatikan ke sini. Yang namanya iman itu wajib terdiri dari tiga hal. Siapa yang tidak terdiri dari tiga hal, pasti dia sesat. Tiga hal tersebut adalah, iman itu harus berbentuk i'tiqadun fil qalb, keyakinan dalam hati. Keyakinan tentang Allah sebagai Rabbul Alamin, keyakinan Muhammad adalah utusan Allah, keyakinan adanya surga neraka, keyakinan adanya malaikat, keyakinan, yakin, percaya dalam hati. Apakah itu cukup? Tidak. harus disusuli dengan lisan. An-nutku bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Saya seorang yang percaya kepada Allah, saya percaya kepada Rasul, saya percaya kepada malaikat, saya percaya nyadanya hari kiamat, saya percaya dengan takdir, saya percaya. Ucapkan itu dengan lisan. Apakah itu cukup? Tidak. Harus keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk amal, perbuatan. Saya yakin Allah adalah Rabbul Alamin, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan ibadah hanya untuk Allah. Ini iman. Saya yakin, percaya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi adalah utusannya Allah. Saya percaya. Diucapkan itu dengan lisan. Apakah cukup? Tidak. Harus diwujudkan dengan amalan. Betul-betul mencontoh dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iman itu terdiri dari tiga. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Kita ini muslim, buktinya apa? Kita menjalankan ibadah yang diperintahkan, semisal sholat, semisal taklim, semisal ini dan itu. Itu bukti saya beriman dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Adapun kaum murjiah, mereka mengatakan iman itu cukup dalam hati. Mereka tidak memasukkan amalan ke dalam definisi iman. Sehingga menurut mereka, cukup engkau meyakini dalam hati, engkau adalah seorang mukmin yang sejati. Walaupun engkau tidak melakukan perintah, dan walaupun engkau melanggar larangan, tetap engkau dikatakan sebagai mukmin sejati. Ini murjiah, dan ini sekte yang sesat, ya, sekte yang dolal, yang terpancang padanya berbagai macam aliran-aliran, diantaranya adalah Jahmiyah, dan ini yang paling buruknya. Di mana kaum Jahmiyah mereka mengatakan, sekedar mengerti. Kamu mengerti Allah sebagai Rabbul Alamin? Ya, mengerti. Cukup dengan itu kamu mukmin, katanya. Kamu yakin enggak? Aku sih ora yakin. Enggak apa-apa. Yang penting kamu tahu. Kepenak temen ya. Tapi ini adalah ahlun nar. Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji. Oh, enggak perlu. Telah beli ilmi, enggak perlu. Itu tidak termasuk dari bagian keimanan, kata Jahmiyah. Dan itu semua mayoritas, bahkan semua murjiah seperti itu. Enggak perlu beramal. Dosa enggak apa-apa. Karena itu tidak pengaruh terhadap imanmu. Sekte yang kedua, masih dalam sekte murjiah. Adalah sekte Asy'ariyah. Asy'ariyah. Faham Asy'ariyah. Yaqulun, mereka mengatakan, huwal al-imanu huwal i'tiqadu bil qalbi wa la yadkhulu fihi qawlu lisan wa la 'amalu jawarih. Kaum Asy'ariyah mengatakan iman itu cukup keyakinan dalam hati, tidak butuh diucapkan dengan lisan, dan tidak pula dibuktikan dengan amalan. Kalau Jahmiyah, cukup kenal, cukup tahu. Kalau Asy'ariyah cukup meyakini, gak perlu beramal dan gak perlu dibuktikan dengan ucapan. Ini Asy'ariyah. Kelompok yang ketiga namanya Al-Karramiyah. Karramiyah. Alladzi yaqulun, mereka mengatakan, innal imana huwa nutqu bil lisan walau lam ya'taqid bi qalbih. Karramiyah adalah orang-orang yang mengatakan iman itu cukup dengan lisan. Jenengan ngomong aku beriman cukup, walaupun hatimu tidak meyakini. Yang penting lisanmu mengatakan beriman. Hatimu tidak yakin gak apa-apa. Tidak beramal gak apa-apa. Dosa gak apa-apa. Sing penting kowe ngomong aku beriman. Ini karomiyah. Ini juga sekte apa? Murji'ah. Sekte yang keempat dari Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya fuqaha, orang-orang yang memiliki ilmu tentang fikih tetapi mereka berpaham irja'. Yaitu apa mereka mengatakan? Al-imanu huwal i'tiqadu bil qalbi manutki bil lisani walau lam ya'mal. Iman itu menurut mereka adalah keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan walaupun dia tidak beramal. Walaupun dia tidak apa? Tidak beramal. Ini Murji'atul Fuqaha. Kullum yattafiqun ala anna al-amala la yadkhulu fil iman. Semua ini sepakat. Yang Jahmiyahnya, yang Asy'ariyahnya, yang Karramiyahnya, yang Murji'atul Fuqaha-nya, semuanya sepakat mengatakan bahwa amal perbuatan manusia itu tidak termasuk dari bagian keimanan. Cukup dengan lisan, dengan hati, cukup. Bahkan cukup dengan mengenal saja. Amal perbuatan enggak masuk. Mau berzina berkali-kali, mau mabok berkali-kali, kamu tetap mukmin, iman yang sempurna. Ya. Ada yang mau sholat, puasa, haji, itu tidak terpuji. Tidak berpengaruh kepada imannya. Karena amal perbuatan dia, sholatnya dia, zakatnya dia, tidak termasuk bagian dari keimanan. Inilah dia mereka kaum muslimin. Sehingga menurut mereka kaum muslimin, iman itu hanya satu. Iman itu cuma satu. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun ahlu sunnati wal jamaah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin kita taat, semakin kita beribadah, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin iman kita naik. Dan iman itu bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dosa itu berpengaruh. Berpengaruh kepada keselamatan, kesemangatan, berpengaruh. Sampai ujungnya engkau tidak memiliki iman sama sekali. Adapun Murji'ah mengatakan amal perbuatan itu tidak berpengaruh kepada iman. Sehingga iman menurut mereka satu tingkatan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Inilah dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Empat sekte besar yang menjadi pentolan dan sumber sekte-sekte bid'ah yang lainnya yang datang setelah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.